aku tak bisa meneruskan ini. Aku tak mampu untuk tetap bersamamu. Karena cintamu ternyata bukan cintaku. Karena mimpimu bukanlah mimpi-mimpiku. Aku tak bisa mencoba bertahan. Jangan paksa kita.